tak pernah terbayangkan, tergoyah karena mungkin Tuhan tak berkenan. Terlalu awal, semua kisah ini harus berakhir. Akankah kita menunda hingga matahari senja tak tersisa? Ku tahu kita hanya jalani kerisangan. Bersama